Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan di malam hari ini kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuki bab yang baru, yaitu bab yang beliau beri judul Qala Al-Muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bab Al-Waladu Mabkhalatun Majbanatun. Ini bab yang baru yang akan disebutkan padanya beberapa hadis. Kita akan langsung membahas hadis yang ke-84. Ya, karena hadis yang ke-83 ada kelemahan di dalamnya. Sehingga kita masuk langsung pembahasan hadis yang ke-84. Judul bab ini berbunyi Al-Waladu, bab Al-Waladu Mabkhalatun Majbanatun. Ay yahmilu abawaihi alal bukhli wal jubn. Bahwasanya anak itu mabkhalah. Mabkhalah dalam bahasa Arab bermakna yahmilu abawaihi alal bukhl. Anak itu menjadi penyebab kedua orang tua memiliki sifat bakhil, menjadikan seseorang bakhil, berat untuk menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Majbanatun, anak itu juga merupakan majbanah. Majbanah maknanya ma yahmilu abawaihi alal jubn. Anak itu juga menjadi penyebab kedua orang tua memiliki sifat jubn. Jubn itu penakut dan pengecut. Ya. Dari judul bab ini mengisyaratkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Bahwasanya anak itu selain merupakan nikmat yang besar, nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar yang wajib disyukuri oleh hamba. Berapa banyak sepasang suami istri yang sudah menikah dalam jangka waktu yang lama belum dikaruniai anak. Sangat mendambakan datangnya keturunan yang sangat mereka harapkan, yaitu kelahiran seorang anak. Maka ketika sepasang suami istri diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mendapatkan keturunan, maka itu adalah nikmat yang sangat besar, tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Maka wajib untuk disyukuri oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu dengan menunaikan kewajibannya sebagai orang tua dan menunaikan pula hak-hak anak yang telah Allah titipkan kepadanya. Karena anak selain merupakan nikmat juga merupakan amanah. Amanah yang harus ditunaikan tanggung jawab terhadapnya. Anak memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Sehingga ketika orang tua tidak memiliki ihtimam, perhatian yang serius untuk menjalankan hak-hak anak, yang tadinya anak itu merupakan nikmat, di hari kiamat nanti bisa menjadi bala, musibah. baginya. Kenapa? Jika orang tua tidak menjalankan hak-hak anak tersebut dengan baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin, dan setiap dari kalian pasti akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, tentang segala sesuatu yang berada di bawah tanggung jawabnya, termasuk anak. Orang tua adalah pemimpin bagi anaknya. Dia bertanggung jawab atas urusan anaknya. Sehingga jika orang tua tidak menunaikan hak-hak anak dengan baik dan benar, itu nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Dari judul bab ini juga mengisyaratkan bahwasanya anak itu juga merupakan fitnah bagi orang tua, sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang merupakan musuh bagi kalian. Musuh ditafsirkan oleh atau dijelaskan oleh para ulama al-mufassirun, yaitu pihak yang bisa menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah, menghalangi seseorang dari perkara yang Allah ridhoi. Istri dan anak yang dicintai oleh seorang, ya, sangat disayangi, itu bisa menjadi musuh bagi seseorang, yaitu bisa menghalanginya dari jalan ketaatan, dari jalan keridhaan Allah. Misalnya dalam judul bab ini kita bisa mengambil pelajaran penting terkait dengan hal itu. Anak itu menjadi fitnah bagi orang tua karena bisa menjadi penyebab orang tua memiliki sifat bakhil, mau berinfak kepikiran anaknya, ya, mau berinfak di jalan Allah, di jalan ketaatan, pada perkara yang Allah ridhoi, tapi mikir-mikir, ya, ah lebih baik saya simpan saja untuk masa depan anak saya. Kalau saya infakkan nanti anak saya gimana? Ya, nanti kalau saya meninggal dunia, tidak ada harta warisan yang bisa saya wariskan kepada anak saya. Mending uang ini saya simpan baik-baik, nanti kalau saya meninggal dunia, biar bisa saya wariskan kepada anak saya. Akhirnya dia apa? Menahan diri dari berinfak di jalan Allah, di jalan kebaikan. Karena ini tadi, fitnah anak. Ini maksudnya, bahwasanya anak itu mabkholah, menjadikan seseorang memiliki sifat bakhil, kikir, enggan untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga, anak itu juga merupakan majubanah. Ini fitnah, bentuk yang berikutnya. Anak bisa menjadikan seorang pengecut, penakut. Misalnya, ya, disyariatkan bagi seorang untuk berjihad di jalan Allah, berjihad fisabilillah. Misalnya ada jihad yang memang syar'i, ya, maka di antara bentuk fitnah anak itu menjadikan seorang mikir-mikir mau pergi jauh meninggalkan anaknya. Mending lebih baik saya tinggal di rumah merawat anak saya dan melihat anak saya tumbuh besar dan menjaganya. Akhirnya menghalangi dia dari pergi berjihad di jalan Allah. Berjihad fisabilillah, jihad yang syar'i. Ya, atau juga misalnya kewajiban untuk menuntut ilmu, melakukan rihlah, perjalanan untuk mencari ilmu. Ini terlebih lagi terkhusus di zaman dahulu, ya. Di zaman sekarang pun masih ada yang namanya syariat rihlah fi talabil ilm. Pergi bepergian untuk mencari ilmu, menghadiri tempat-tempat daurah, ya, atau datang ke markis-markis ilmu, ke pondok-pondok pesantren, ya. Kalau zaman dahulu para ulama pergi ke suatu negeri, bepergian jauh ke negeri yang lain untuk mendatangi ahlul hadis yang ada di negeri sana. Ahlul hadis yang tinggal di Madinah misalnya, akan rela mengorbankan waktu, tenaganya, dan hartanya untuk pergi ke negeri Baghdad misalnya, untuk berjumpa dengan para ahlul hadis yang ada di sana, untuk mencari hadis, mengumpulkan hadis sebanyak-banyaknya. Maka anak menjadi fitnah. Ya. Waduh, saya nanti kalau saya tinggal, bagaimana anak saya? Dan sebagainya, dari berbagai macam wasawis, was-was yang bisa terbetik di benak seseorang. Ya. Ini makna bahasanya al-walad itu majbanah, menjadikan seorang pengecut. Kalau saya pergi keluar berjihad di jalan Allah, jihad yang syar'i, nanti kalau saya meninggal bagaimana nanti anak saya? Siapa yang mengurus kalau saya meninggal dunia? Ya, menjadikan seorang apa? Pengecut. Ini yang disebut dengan sifat al-jubn. Yang kita disyaratkan untuk berlindung kepada Allah dari sifat al-jubn ini, sebagaimana yang Rasulullah contohkan dalam doa yang sering beliau panjatkan. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat al-'ajz, lemah, dari kelemahan. Wal kasal. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Wal jubn. Dan dari sifat pengecut. Jadi sifat pengecut secara syar'i itu adalah sifat yang madzmumah, sifat yang tercelah. Ya. Yaitu sifat jubn, sifat pengecut yang menghalangi seorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-walad, anak, itu juga merupakan fitnah bagi seorang, karena bisa menimbulkan sifat tadi, sifat yang tercela tadi, sifat kepengecutan, ya, yang timbul pada diri seorang hamba. Wa na'udzu billahi minal akhlaq al madzmumah. Kita akan baca hadisnya, hadis yang ke-84. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Shalih. قال حدثني الليث قال كتب إلى هشام كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. Kalau kita membaca sanad hadis yang seperti ini dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah, istri Rasulullah alaihi salatu wasalam. Siapa yang masih ingat Hisham di sini yang dimaksud siapa? Hisham bin, sudah berapa kali hadis yang kita lewati disebutkan perawi yang bernama ini, Hisham. Hisham meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya meriwayatkan dari Aisyah, istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapa yang masih ingat Hisham yang dimaksud siapa? Coba kita urut dari kanan. Abu Aisyah, Abu Umar, Hisham bin siapa? Abu Syita? Abu Abdurrahman, insyaAllah tahu. Abu Uthman? Abu Haidar? Abu Mu'ad? Abu Rayyan? Abu Hanifah? Siapa? Hisham bin Urwah. Ahsanta, barakallahu fik. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari siapa? Urwah bin Az-Zubair, ya. Bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Kenapa? Karena Urwah bin Az-Zubair itu siapanya Aisyah? Siapa? Keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena merupakan ibnu ukhtiha, anak dari saudari Aisyah, yaitu Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar menikah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam sehingga melahirkan anak yang salah satunya bernama Urwah bin Az-Zubair, sehingga merupakan mahram bagi Aisyah. Oleh karena itu banyak meriwayatkan dari Aisyah. Urwah bin Az-Zubair bebas bertemu dengan Aisyah karena merupakan mahram, sehingga banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata qala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu yauman, berkata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pada suatu hari. Yang dimaksud di sini Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebelum kita lanjutkan, hadis ini sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Abu Bakar As-Siddiq, beliau terkenal dengan kunyahnya. Siapa yang masih ingat namanya? Abdurrahman bin Sakhri itu Abu Hurairah. Kalau Abu Bakar ini siapa? Ma'ruf kan, Abu Bakar ini ya afdalu ummati, afdalul ummah fil Islam ba'da nabihi alaihi salatu wassalam. Umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang paling afdal, ya, yang paling utama. Dan kita sering mendengar beliau ini, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sedikit dari kaum muslimin yang tahu namanya. Siapa yang tahu namanya? Pak Junaidi? Mungkin tahu mungkin. Abu Usama? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Nah, ini pernah kan? Sudah pernah kita bahas. Namanya siapa? Abdullah. Namanya Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, berkata, beliau bersumpah dengan nama Allah, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umar. Beliau bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, tidak ada seorang pun di muka bumi ini, tidak ada seorang pria pun di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Yang dimaksud di sini siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan merupakan sahabat yang paling utama dan paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau merupakan khalifah yang kedua. Dan Abu Bakar As-Siddiq mencintai beliau karena keimanannya dan ketakwaannya, yaitu mahabbah imaniyah, kecintaan yang didasarkan karena iman. Maka beliau menyatakan, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini pria yang lebih aku cintai, seorang yang lebih aku cintai dibandingkan Umar ibn al-Khattab. Falamma kharaja raja'a faqala. Setelah mengucapkan hal itu, beliau kharaja keluar dari rumahnya, raja'a. Dan kemudian kembali lagi masuk ke dalam rumah, faqala. Dan beliau berkata, kaifa halaftu ay bunayyah? Bagaimana tadi aku bersumpah, wahai putriku? Mengajak bicara siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ketika Abu Bakar bersumpah seperti tadi, Aisyah mendengarnya. Kemudian Abu Bakar sempat keluar rumah dan kembali lagi dan bertanya kepada Aisyah, bagaimana tadi sumpah yang aku ucapkan, wahai putriku? Faqultu lahu, maka aku mengatakan kepadanya. Itu menyebutkan bagaimana ucapan ayahnya tadi. Faqala, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, menjelaskan maksud dari sumpahnya tadi. Faqala a'azzu alayya. Maksudnya adalah Umar lebih mulia di sisiku. Lebih aku cintai tadi maksudnya, yaitu demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang lebih aku cintai dibandingkan Umar, maksudnya adalah yang lebih mulia di sisiku. Wal waladu al watu. Adapun anak itu lebih al wat. Al-zahir di sini, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, al-zahir wallahu ta'ala a'lam, Abu Bakar As-Siddiq ketika mengucapkan sumpahnya ini setelah wafatnya Rasulullah. Ya. setelah wafatnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Makanya beliau bersumpah, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang lebih aku cintai dibandingkan Umar. Karena kalau seandainya Rasulullah masih hidup, pasti Rasulullah yang paling dicintai. Dan itu adalah kewajiban seorang mukmin, mencintai Rasulullah melebihi kecintaan terhadap siapapun, walaupun terhadap kedua orang tua sendiri. Nah, demikian diantara tanda keimanan seorang hamba. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demikian kata Rasulullah, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintaiku melebihi kecintaannya terhadap anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi mencintai Rasulullah itu harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun, dari kalangan manusia. Dan kecintaan kepada Rasulullah itu mengikuti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mencintai Allah harus mencintai Rasulullah. Dan seorang yang mencintai Rasulullah, pasti dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Mencintai Rasulullah adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disyariatkan. Tentunya mahabbah, kecintaan yang dituntunkan di dalam syariat. Kecintaan yang la ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Tidak sampai berlebihan, sampai tingkatan menggulu. Mencintai Rasulullah melebihi kedudukannya. Dan di samping itu juga jangan sampai kurang di dalam kecintaan tersebut. Yaitu pertengahan. Bainal ifrat wa tafrit. Sehingga wallahu a'lam, di sini Abu Bakar zahir dari hadis ini mengucapkan sumpahnya ini ketika Rasulullah telah meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Dan beliau menjelaskan maksudnya kecintaan kepada Umar itu adalah bahwasanya Umar lebih mulia bagi beliau, adapun anak itu alwat. Qala alwat ay ansaq lil qalb. Makna dari alwat itu adalah ansaq lil qalb. Itu lebih terikat di dalam hati. Rasa sayang kepada anak itu lebih besar. Ini maksud dari alwat. Kita akan baca syarah dari hadis ini. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, "Fi hadzal athar dalilun ala 'idhami ta'alluqi qalbil walid bi waladihi mahabbatan wa tamanniyan lahu bi ay yakuna min khairin nasi khuluqan wa awsa'ihim rizqan." Di dalam athar atau riwayat ini terdapat dalil tentang besarnya keterikatan atau hubungan keterikatan hati antara seorang ayah dengan anaknya, menunjukkan besarnya keterikatan hati antara orang tua dengan anaknya. Mahabbatan, dalam bentuk kecintaan, rasa sayang, watamannian, dan rasa harap yang sangat besar pada diri orang tua terhadap anaknya. Harapan agar anaknya menjadi khairun nas khuluqan, menjadi anak yang paling baik akhlaknya, memiliki budi pekerti yang baik, memiliki sopan santun, baik dalam berbicaranya, tingkah lakunya. Tidak ada orang tua yang berharap anaknya nakal, tidak ada orang tua yang ingin anaknya jelek akhlaknya, buruk perangainya, tidak ada. Semua orang tua pasti akan berharap anaknya menjadi anak yang paling baik akhlaknya. Wa ausaihim rizqan. Dan orang tua pasti akan berharap anaknya mendapatkan rizki yang lapang, mendapatkan kelapangan rizki. Tidak ada orang tua yang pengin anaknya sengsara, pengin anaknya ya fuqara, masakin. Tidak ada. Semua orang tua pasti berharap anaknya ya mendapatkan kebahagiaan, kelapangan rizki dan sebagainya. Itulah harapan yang ada pada kalbu setiap orang tua terhadap anaknya. Wa ma'na qawlihi, wa ma'na qawlin Nabi SAW anil walad mabakhalah majbanah, makna mabakhalah ya. Jadi di sini beliau menyebutkan athar dari Nabi bahwasanya al-walad mabakhalah majbanah. Tapi itu kelihatannya sanadnya atau riwayatnya ada kelemahan. Makna mabakhalah ai annal walid yubkhal bil mal wa yushahhu bihi anis sadaqah bal wa ikhraj al wajib minhu min ajli ayyuritha al mal li waladihi. Makna dari mabakhalah yang disebutkan di judul tadi, bahasanya anak itu menjadikan seseorang bakhil, pelit, kikir untuk menginfakkan hartanya dan menjadikan dia berat untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan sedekah. Ya, anak itu bisa menjadi penyebab seseorang berat untuk bersedekah. Bahkan bisa menjadikan seorang berat untuk melaksanakan kewajiban yang terkait dengan hartanya. Kewajiban untuk mengeluarkan zakatul mal, ya. Kewajiban ya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban syar'i yang lain, anak bisa menjadi fitnah. Menjadikan seorang berat untuk menunaikan kewajiban syariat, apalagi yang sunnah. Dengan alasan apa? Min ajli ayyuritha al-mal liwaladihi. Ini kebanyakan orang tua. Menjadi pelit, kikir, berat untuk bersedekah dan berinfak karena ingin bisa mewariskan harta tersebut kepada anaknya. Yang ada di pikirannya seperti itu. Hartanya dia simpan, sebanyak-banyaknya dia kumpulkan agar bisa nanti diwariskan kepada anaknya. Sehingga anaknya sepeninggal dia tidak mengalami kesulitan ya, dalam masalah harta. Faqala mabakhalah ay sababun lil bukhl. Jadi sekali lagi, makna mabakhalah itu adalah sebab ia menjadikan seorang bakhil. Wa majbanah kadhalik, yaitu sebab ia menjadikan seorang menjadi pengecut, penakut. Idza jaa daurul jihadi awir rihlah fi talabil ilm qala, jika datang kewajiban untuk berjihad, jihad syar'i, atau kewajiban untuk melakukan rihlah, perjalanan, menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka seseorang akan mengatakan kaifa ada auladi thumma adhab lil jihad au adhab li talabil ilm au nahwi dhalik lit'alim lid'awah. Bagaimana saya akan meninggalkan anak-anak saya dan saya pergi untuk berjihad atau untuk mencari ilmu? Nanti siapa yang mengurusi anak saya dan sebagainya? Menjadikan seorang bersifat pengecut. Fasabu baqaihi annahu yuridu ayyahtamma bisya'ni waladihi. Sehingga orang tua lebih memilih untuk tinggal ya, tidak mau untuk pergi berjihad atau untuk mencari ilmu, lebih memilih untuk tinggal di rumahnya bersama anak-anaknya agar bisa memberikan perhatian terhadap anaknya. Kama qala Rasul alaihi salatu wassalam mabakhalah majbanah fahuwa yakunu jabbanan min ajli waladihi. Sehingga seorang bisa menjadi jabban, pengecut, karena sebab anaknya. Wa yakunu bakhilan bil mal kadhalik min ajli ayya'isha waladuhu fi ragadin min al-'aishi mimma yaksibul abu aw yurithuhu. Dan bisa anak itu bisa menjadikan seorang bakhil dengan hartanya karena berharap agar anaknya bisa hidup dengan nyaman ya, tercukupi hartanya, tidak kesulitan masalah harta, dan bisa menikmati harta yang telah dia kumpulkan atau dia wariskan. Ya. Jadi kesimpulan dari riwayat ini, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwasanya anak itu bisa menjadikan fitnah bagi orang tuanya. Sehingga kita harus berhati-hati selaku orang tua. Sayang boleh dan wajib, harus memiliki rasa sayang kepada anak. Dan itu diantara hak anak yang harus diberikan orang tua, mencurahkan kasih sayang kepada anak. Tapi harus ada batasannya. Ya, jangan sampai kesayangan, rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada anak-anak kita menghalangi kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu penjelasan hadis yang ke-84. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-85. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة. Bahwasanya ابن أبي نعم berkata, aku pernah melihat Ibnu Umar ketika beliau, yang dimaksud dengan Ibnu Umar di sini Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abi Nu'am rahimahullah pernah melihat Ibnu Umar ketika ditanya oleh seorang pria tentang hukum darah nyamuk, damul ba'udah. Jadi dalam sebuah majelis Ibnu Umar ditanya oleh seorang tentang hukum darah nyamuk, najis ataukah tidak. Maka Ibnu Umar menjawab atau bertanya terlebih dahulu, mimman anta, dari penduduk mana engkau? Ya, engkau berasal dari mana? Dari negeri mana? Faqala, maka pria tadi menjawab, min ahlil Iraq. Saya dari penduduk negeri Irak, ya, negeri Irak yang sekarang terkenal dengan Irak, yaitu dalam bahasa Arab Irak. Faqala, maka Ibnu Umar setelah mendengar jawaban pria tadi dan mengetahui asal daerahnya, Ibnu Umar berkata, unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'udah waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kepada pria ini, lihatlah kepada orang ini, dia bertanya kepadaku tentang hukum darah nyamuk, padahal mereka telah membunuh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, huma raihanatai minad dunya. Keduanya, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib dan Al-Husain, keduanya adalah raihanatai, yaitu penyejuk pandangan mataku, kesayanganku di dunia ini. Keduanya adalah, ya, yang aku sayangi di dunia ini, kesayanganku. Demikian hadis ini, dan sanadnya sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita akan baca penjelasan atau syarah dari hadis ini. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, hadha sa'il min ahli al-Iraq. Pria yang bertanya itu berasal dari penduduk Irak. Yas'alu ibna Umar radhiyallahu anhuma, bertanya kepada Ibnu Umar, fata'ajjaba min su'alih, maka Ibnu Umar heran, terheran dengan soal pertanyaan yang dia ajukan. Idh huwa yas'alu an damil ba'udah najis am ghairu najis, yaitu pria tadi bertanya kepada Ibnu Umar tentang hukum darah nyamuk najis ataukah tidak najis. Ya. Pertanyaan yang remeh sebenarnya. Makanya Ibnu Umar terheran bertanya tentang suatu yang remeh tentang hukumnya, padahal ma'ruf ketika itu bahwasanya penduduk Irak yang telah menjadi penyebab terbunuhnya Al-Husain. Ya. Qala yas'aluni 'an damil ba'udah wa hukmuhu wa hukmihi. Wa qad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni bihi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu pria tadi bertanya kepadaku. Ini menjelaskan tentang ucapan Ibnu Umar, dia bertanya kepadaku tentang hukum darah nyamuk padahal mereka penduduk Irak telah membunuh anak Nabi, yaitu cucu Nabi, yang dimaksud adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib min waladi Fatimah, putra dari Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Tapi yang terbunuh dan terbunuhnya karena sebab penduduk Irak itu adalah Al-Husain. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hasan wal Husain, dan Nabi berkata, bersabda, menjelaskan tentang keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain, huma raihanatai minal jannah. Kalau dalam lafaz hadis, minad dunya. Ya. Keduanya adalah kesayanganku di dunia ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Di antara keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain yang dijelaskan oleh Nabi, keduanya adalah pemimpin pemuda di surga nanti. Pemimpin pemuda ahli surga, ahlul jannah. Keutamaan yang sangat tinggi. Hadis ini disahihkan atau diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain. Sehingga Al-Hasan dan Al-Husain ini juga merupakan sahabat yang dipersaksikan sebagai penduduk jannah. Disebutkan namanya, ditayin sebagai penduduk jannah. Wa kana yuhibbuhuma hubban 'aziman. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam sangat mencintai keduanya dengan kecintaan yang sangat besar. Fadzakara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hadzal khabar bi anna hadzal rajula min ahli al-Iraq yas'alu an hukmi damil ba'udah wa qad fa'ala aslafuhu a'zama min dzalik. Ya. Jadi Ibnu Umar tadi ketika mengatakan seperti itu bukan menuduh si penanya ini pembunuh Al-Husain, bukan itu maksudnya. Yang beliau maksud adalah ya apa yang dilakukan oleh penduduk Irak, aslafu, itu para pendahulunya yang telah menjadi penyebab terbunuhnya Al-Husain. Bahwasanya penduduk Irak telah melakukan perkara yang lebih besar dibandingkan ya. Kalau bertanya tentang hukum darah nyamuk itu sangat remeh kalau dibandingkan dengan hukum darah Al-Husain. Ini maksud beliau, ya. Bagaimana dia bertanya tentang hukum darah nyamuk padahal penduduk Irak telah menumpahkan darahnya Al-Husain. Ya. Faqatal Al-Husain bin Ali alladhi syaida lahun nabi bil jannah. Mereka telah membunuh Al-Husain bin Ali yang telah dipersaksikan Rasulullah sebagai penduduk Al-Jannah. Wa kana min ahabbin nasi ila Rasulillah. Dahulu Al-Hasan dan Al-Husain, kedua cucu beliau adalah orang di antara orang yang paling beliau cintai. Wa fil hadithi dalilun ala jahli hadha sa'il an hukmi damil ba'udah. Ya. Di dalam hadis ini terdapat atau menunjukkan ketidaktahuan si penanya tadi tentang hukum darah nyamuk. Wa fihi dalilun ala dzaka'i sahabah al-kiram radhiyallahu anhum wa anahum min nuqqadi ahli al-bid'ah wa ashabil akhta' asy-syani'ah. Di sini juga terdapat dalil yang menunjukkan cerdasnya para sahabat, ya, yang mulia, menunjukkan kecerdasan mereka dan bahwasanya mereka ini adalah nuqat, orang-orang yang sangat jeli dan cermat di dalam membantah para pelaku bid'ah dan orang-orang yang melakukan kesalahan yang fatal. Itu diantaranya ini, tertumpahnya darah Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fihi dalilun ala anna Al-Hasan bin Ali wal Husain bin Ali radhiyallahu anhuma minal mashhud lahum bil jannah. Di sini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib di antara orang yang dipersaksikan masuk ke dalam al-jannah, sehingga fayulhaquna bil mubasysyirina bil jannah, sehingga termasuk atau diikutkan ke dalam 10 orang yang telah dijanjikan al-jannah, 10 orang yang dijanjikan surga. Wal masyhud lahum biha ridwanullahi alaihim ajma'in, ya. Walaupun sebenarnya di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya para sahabat Nabi seluruhnya itu dijamin dengan al-jannah, dijamin dengan surga, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ayat, wa kullan wa'adallahu al-husna, ya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Surat apa ini, Haidar? Surat apa? Danang. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Surat apa? Apa? Al? Yang keras, jangan malu. Al-Hadid, barakallahu fiik, ahsant. Ya, surat Al-Hadid. Dalam ayat ini menunjukkan apa? Bahwasanya semua sahabat dijamin dengan surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua dari mereka, setiap dari mereka Allah janjikan al-husna. Ditafsirkan oleh para ulama al-tafsir, para mufassirun, al-husna di sini adalah al-jannah. Walaupun berbeda tingkatannya. Karena di awal ayat disebutkan bahwasanya di sana ada sahabat yang telah berinfak dan berjihad sebelum Fathu Mekah dan setelah Fathu Mekah. Para sahabat yang telah berjihad dan berinfak di jalan Allah sebelum Fathu Mekah, a'zamu darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Mekah. Tapi apa kata Allah selanjutnya? Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semuanya, setiap dari mereka telah Allah janjikan al-husna, yaitu al-jannah, surga. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwasanya semua sahabat dijamin dengan al-jannah. Tapi memang yang disebutkan namanya secara ta'yin, ya, itu beberapa orang saja. Di antaranya 10 orang al-mubasysyirin bil jannah, dan juga Al-Hasan dan Al-Husain dan beberapa sahabat yang lain, ya. Nah, kalau 10 orang yang dijanjikan surga siapa saja? Coba kita ulang, kita murojaah. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Empat, Ali bin Abi Thalib. Lima, Abdurrahman bin Auf. Enam, Talha bin Ubaidillah. Yang lengkap, ya. Talha siapa? Talha bin Ubaidillah. Tujuh, Zubair bin Al-Awwam. Delapan, siapa? Satu-satu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sembilan, siapa? Sa'ad bin Zaid. Ya, Sa'ad bin Zaid. 10 terakhir, kalau enggak ada yang nyebutkan enggak pulang-pulang. Abdurrahman bin Auf sudah tadi. Bukan. Ayo, siapa? Majelisnya enggak akan kita tutup kalau belum ada yang nyebutkan. Ma'ruf dengan kunyahnya. Beliau terkenal dengan kunyahnya. Danang, siapa? Para sahabat yang dijanjikan surga, 10 orang sahabat yang dijanjikan surga. Siapa? Dari sini, diurut. Sita? Bukan. Abu Abdurrahman? Abu Utsman? Abu Usama? Iya, tapi lupa ya, qadarullah ya. Huruf dalam bahasa Arab ya. Enggak bisa kalau bahasa Indonesia. Pak Junaidi, mungkin ingat? Bukan. Ya, jadi kalau hadis yang menyebutkan 10 sahabat yang dijanjikan surga, ini sudah baku 10 orang ini. Disebutkan namanya satu persatu. Abu Bakar fil jannah. Rasulullah sabdanya demikian. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan seterusnya. Sampai menyebut 10 orang. Walaupun keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah, semua sahabat itu dijamin dengan surga. Tapi kalau hadis ini hanya menyebutkan 10 orang saja. Yang dikenal dengan Al-Asyarah Al-Mubashirina bil jannah. 10 orang yang dijanjikan surga. Siapa? Abu Haidar? Ini ya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum. Alhamdulillah bisa pulang ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.